أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إلا أن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الإمام سعد رحمه الله: ومع هذا فلولا أن ثبتناك على الحق. في دلالة سورة بني إسرائيل قال إسراء ayat berapa? 74. Kalau bukan falaula an sabbatna, kalau bukan karena kami yang mengokohkan kamu wahai Muhammad alal haq, di atas al-haq. Ini kata Allah. وَمْتَنَنَّ عَلَيْكَ بِعَدَمِ الْإِجَابَةِ لِدَعِيهِمْ, dan kami berikan anugerah kepada engkau wahai Muhammad sehingga kamu tidak condong kepada mereka. Ini penting ya, tarik menarik. Nah, semua dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan merasa hebat, jangan merasa ilmunya tinggi, jangan merasa jasanya banyak. Kehebatan ini, kehebatan itu, tidak, jangan. Semuanya as-sabat, kekokohan istiqamah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan laula an sabbatna, kalau bukan kami yang mengokohkan engkau wahai Muhammad di atas al-haq. Kamu saling tarik menarik. Wa in kadu la yastinunaka 'ala alladhi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghayra wa idzan lattakhadhuka khalila. Hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Laqad jibta tarkan ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir engkau wahai Muhammad condong kepada mereka sedikit tidaknya. Condong, hampir-hampir. So, apalagi kita. Ya, na'udzubillah. Yang Allah kokohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan, laqad kitta, hampir-hampir kamu condong kepada mereka. Ya, kecondongan ini. Nah, min kasril mu'alajah wa mahabbatika li hidayatin. Karena engkau mengharapkan mereka dapat hidayah. Engkau mengharapkan mereka dapat hidayah. Idan kalau begitu laurakan ta'ilaihim bima yahun, kalau seandainya engkau cenderung kepada mereka dari apa yang mereka inginkan, la'adakna ka'zi'afal hayat wa'zi'afal mamat, ayla asabnaka bi'adabin mudha'af fid dunya wal akhirah. Kalau engkau condong kepada mereka dari apa yang mereka inginkan, la azaqnaka di'afal hayat la asabnaka bi'adab, kata Imam Sa'd rahimahullah, kami akan mengazab engkau dengan azab yang berlipat di dunia dan di akhirat. Wadzalika likamal ni'matullah 'alaik, karena yang demikian itu Allah sudah menyempurnakan nikmat atas engkau, wa kamal ma'rifatika, dan kesempurnaan ma'rifat yang kau ketahui terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau wahai Muhammad sedikit pun tidak akan mendapatkan penolong yang menolong engkau dari siksa Allah, akan tetapi Allah lah yang menyelamatkan engkau dari kejahatan manusia, tipu daya manusia, sehingga Allah kokohkan Nabi Muhammad SAW di atas siratal mustaqim. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yang quduka mimma yahullu bika minal azab. Kalau engkau cenderung kepada mereka, pada ucapannya orang-orang kafir Quraisy, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengazab engkau di dunia maupun di akhirat, dan tidak mendapatkan penolong sedikit pun dari azab Allah yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Walakin Allah ta'ala asmaka min asbab syar, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi engkau dari sebab-sebab yang buruk, dari manusia yang jahat. Ini penting ya, teman yang jahat ini jangan merasa aman juga. Wah, teman anak baik semua, ya belum tentu. Ya, hati-hati. Sehingga mintalah perlindungan pada Allah. Ya, ini yang paling berat. Kadang kita merasa temannya bagus, padahal dia punya syubhatnya berseri. Maksudnya syubhatnya berseri. Ya mungkin tahapan sekarang belum ngasih syubhat. Belum, nanti bertahap, nanti pas sudah waktunya baru. Nauzubillah. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Walakin Allah ta'ala asamaka min asbab syar, akan tapi jalla Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi kamu dari segala macam keburukan dari manusia-manusia yang jahat. Fadzabbataka wa hadaka siratal mustaqim, maka Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan engkau dan Allah berikan hidayah kepada engkau di atas jalan yang lurus, sehingga dari Allah ya as-sabat wal hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu minta kepada Allah, jangan bosan-bosan, jangan merasa wah ana sudah istiqamah, ana sudah ini, ana sudah itu. Jangan merasa seperti itu. As-sabat wal hidayah min Allah. Sabat dan hidayah datang dari Allah, maka mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan bosan-bosan, setiap hari minta. Setiap waktu minta agar diberikan sabat ala siratal mustaqim. Walam tarkan ilaihim biwajhin minal wujuh walau alaiha tamma ni'ma wa ablaghum minha. Sehingga engkau wahai Muhammad tidak condong sedikit pun kepada mereka. Ini atas pertolongan dari Allah. Walau alaiha tamma ni'ma, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat sempurna kepada engkau, anugerah yang sangat-sangat sempurna kepada engkau. As-sabat min Allah wal-hidayah min Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Jangan merasa saya sudah senior, saya sudah lama ngaji, saya sudah ini dan itu dan semua. Tidak ada ujub, magrur, merasa hebat. Waliyadzubillah. Tetap mau sudah lama, mau senior, mau apa, Mau sudah tua atau masih muda, tetap minta kepada Allah. Jangan merasa aman, merasa hebat, jangan. Ya, taufik wa sabat wa hidayah min Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qul huwallahu ahad.